Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca surat Fussilat. Hakadha. Nah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabih Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumi ya'lamun. Bashiran wa nadhira. Fa'arada aktaruhum fahum la yasma'un. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. كتب الله عز وجل حاميم. Al-Quran turun dari Ar-Rahmanir-Rahim. Kitabun yang telah dijelaskan ayat-ayatnya. Quran dengan berbahasa Arab bagi kaum yang mengetahui. Al-Quran sebagai bashira, pemberi kabar gembira, dan nadhira sebagai pemberi peringatan. Namun, fa'a'radha aktharuhum, kebanyakan mereka berpaling, dan mereka la yasma'un, tidak mendengar. Apa alasan mereka? Waqalu, mereka mengatakan, qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai. Hati-hati kami berada di dalam tutupan dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan wa fi adhanina waqrun, dan di telinga-telinga kami penutup. Dan wa min bainina wa bainika hijabun, dan di antara kami dan engkau ada hijab. Silakan engkau berbuat, silakan engkau beramal. Sesungguhnya kami juga beramal, kata mereka. Katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tiadalah kecuali manusia seperti kalian. Telah diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada sesembahan kalian kecuali sesembahan yang satu. Tiada sesembahan kalian nama ilahi, bahwa sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. maka istiqomalah kalian kepadanya dan minta ampunlah kalian kepadanya dan celakalah bagi mereka-mereka yang menyekutukan Allah. Kita lihat barakallahu fikum tafsir Imam As-Sa'di rahimahullahu taala qala yukhbiru ta'ala 'ibadahu أن هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل تنزيل أي صادر من الرحمن الرحيم. الله عز وجل memberitakan kepada semua hambanya bahwa kitab yang agung ini, Al-Quran yang indah ini, turun, ay datang dari sisi Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai, di mana kasih sayang Allah Azza wa Jalla mencakup segala sesuatu. Alladhi min a'zami rahmatihi wa ajalliha inzalu hadzal kitab, dan yang termasuk dari rahmatnya yang paling agung dan paling mulia adalah diturunkannya kitab ini. Alladhi hasala bihi minal ilmi wal huda wan nuri wasyifa warahmati wal khairil kathir ma huwa min ajalli ni'amihi alal ibad wa huwa tariqu lis sa'adati fid darain. Kata beliau, yang dengan Al-Quran ini atau kitab yang diturunkan ini ada ilmu dan petunjuk, cahaya dan kesembuhan. Al-Quran adalah rahmat. Al-Quran mengandung kebaikan yang sangat banyak. Ini menjadi nikmat yang paling besar atas hamba-hambanya, yaitu jalan kebahagiaan di dua negeri, yakni negeri dunia dan negeri akhirat tentunya yang dimaksud barakallahu fikum. Sekali lagi bahwa rahmat Allah Azza wa Jalla yang paling agung dan yang paling mulia adalah diturunkannya hadzal kitab. Dari sini barakallahu fikum, kita telah mendapatkan sebuah hadiah yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Di saat kita terhadap Al-Quran hanya bisa membacanya, bisa membaca namun jarang kita untuk kemudian mentilawahnya, sekaligus tidak punya kemampuan untuk mewujudkan di dalam hidup ayat demi ayat yang terdapat di dalamnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka setelah itu berlalu kebodohan dan ketidaktahuan, Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita hidayah ini untuk kembali kepada yang sama, yaitu Al-Quran. Dulu kita mendengar bahwa Al-Quran itu adalah undang-undang hidup, tapi kita tidak punya kemampuan untuk kembali kepadanya. Tidak punya. Kita tidak tahu apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Mungkin setiap Jumat yasinan khatam, bahkan sampai menghafal yasin, tapi kita tidak memahami. Surat Al-Fatihah kita mulai menghafal dari semenjak kecil, tapi kita tidak memahami apa yang dikandung di dalamnya. Kita punya prinsip di saat itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kita tidak mengerti jalan untuk kembali kepadanya. Maka di saat giliran hidayah itu datang, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita nikmat hidayah itu. Kita tahu bahwa ternyata memang Al-Quran itu adalah sebagai undang-undang hidup yang akan menenteramkan, yang akan barakallahu fikum membahagiakan, memberikan ketenangan di dalam hidup. Padahal kita tidak menghafal Al-Quran, tetapi di sana ada kesiapan untuk kembali kepada bimbingan-bimbingan Al-Quran. Karena hidayah yang kita dapatkan barakallahu fikum ini, sekarang kita telah mendapatkan sebuah jalan untuk bisa memahami Al-Quran itu melalui sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan para pendahulu kita yang saleh. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita langsungkan untuk kita mengambil faedah lebih banyak lagi. Summa asna 'alal kitabi bitamamil bayan. Kemudian Allah dengan pujian bitamamil bayan, bahwa Al-Quran itu telah menyempurnakan dalam penjelasannya apa yang tidak ada di dalam Al-Quran. Terkait dengan urusan dunia, sudah ada barakallahu fikum kaidah di dalamnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Taruhlah mungkin Anda akan mengatakan, loh, di dalam Al-Quran ada enggak cara membuat pesawat? Apa yang dibutuhkan, cara membuat kue, cara membuat sepeda, atau dan seterusnya. Barakallahu fikum. Tentu kita akan menjawab, sesungguhnya ada. Allah letakkan kaidah yang bersifat umum, yang dengannya engkau akan bisa membuat kue, membuat herbal, membuat apa saja. Apa itu ayatnya? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya. Bertanya kepada ahlinya jikalau kalian tidak mengetahuinya. Tanya. Barakallahu fikum. Ayat ini telah memberikan jawaban dalam banyak persoalan hidup, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, dengan hidayah inilah, barakallahu fikum, kita bisa mengerti kedudukan Al-Quran di dalam hidup. Kita bisa memahaminya, belajar. Dan kita bisa mengamalkan apa yang dikandungnya, walaupun di sana banyak kekurangan. Namun kita berupaya untuk menyempurnakan hidup kita ini dengan Al-Quran, sekali lagi dengan hidayah. Di sana ada orang yang berteriak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Tapi pengamalan barakallahu fikum jauh dari apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun mungkin dia menjadi da'i kondang, da'i sejuta umat. Kalau ditanya, kita berundang-undang dengan apa? Al-Quran dan sunnah. Tapi pengamalannya jauh, barakallahu fikum. Disitulah perbedaan atau yang membedakan kedudukan hidayah, yang membedakan setiap orang. Sama-sama kembali kepada Al-Quran. Sama-sama kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang membedakannya adalah hidayah di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Juga kita akan bertemu di tengah jalan orang yang membaca kitab sama juga. Kembali kepada kitab-kitabnya Ahlus Sunnati wal Jamaah, ulama-ulama salaf. Tapi ketika praktik dan pengamalannya terjadi perbedaan, yang membedakannya adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan hidayah di satu bab. Sama. Sama. Tetapi di bab yang lain, dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam praktik lahiriah sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, sama. Dia dapat hidayah padanya. Tapi dalam prinsip-prinsip besar, dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka yang membedakan adalah hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian terus ditambah hidayahnya. Ditambah hidayahnya. Setelah itu meminta kepada Allah Azza wa Jalla keistiqomahan pada hidayahnya. Karena tadi kita gambarkan, ada orang yang mendapat hidayah di satu pintu. Dia mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla. Dia mengamalkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi dalam hidayah yang itu lebih prinsip di dalam hidupnya, dia tidak mendapatkannya. Terus berlahan-lahan. Berlahan-lahan. Tambah, berkurang, berkurang, berkurang. Sungguh amat sangat mengerikan dan menakutkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka akan disebutkan nanti, barakallahu fikum, bersamaan kita terus mewujudkan keistiqomahan di dalam hidup, maka di sana akan banyak kekurangan, kekeliruan dan kesalahan. Oleh karena itu Allah menyuruh kita setelah istiqamah perintahnya untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka mari kita langsungkan. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memuji Al-Kitab dengan pujian bitamamil bayan, bahwa Al-Kitab Al-Quran telah memberikan kesempurnaan dalam penjelasan. Fussilat faqala fussilat ayatuhu ay fussila kullu syai' min anwa'i ala hiddatihi. Semua atau segala sesuatu dirinci, dijelaskan seterang-terangnya dengan semua batasan-batasannya. Tentu wa hadza yastalzimul bayanat tam. Kalau demikian kedudukan Al-Qur'an dan sifatnya, berarti konsekuensinya penjelasan yang diberikan itu benar-benar sempurna. Wa tafriqa baina kulli syai, dan menjadi pembeda dan pemisah antara segala sesuatu. Wa tamyizal haqa'iki, dan sebagai pembeda, ya barakallahu fikum, tamyiz yang membedakan hakikat-hakikat sesungguhnya. Qur'anan arabiyan ay bil lughatil fusha akmalil lughat. Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab, yaitu bahasa fusha yang terfasih, sesempurna-sempurna bahasa. Fussilat ayatuhu, dirincikan ayat-ayatnya. Waju'ila arabian, dan dijadikan dengan bahasa Arab. Liqaumi ya'lamun ay li ajli ayyatabayyana lahum makna, menggunakan bahasa Arab bagi mereka yang benar-benar mengetahui, agar maknanya jelas di hadapan mereka. Satu, kama yatabayyanu lafdhuhu, sebagaimana lafadznya juga jelas. Lafadznya jelas, maknanya barakallahu fikum jelas. Rahimani wa rahimakumullah. Wa yattadhihu lahumul huda minadh dhalal wal ghay minar rasyad, sehingga jelas dan terang di hadapan mereka perbedaan antara petunjuk dan kesesatan, antara al-ghay, penyimpangan dan kelurusan. Ini orang yang berilmu. Dia akan menggunakan Al-Quran itu sebagai pembimbing di dalam hidup. Di satu sisi Al-Quran dijadikan sebagai pentahdir yang terus memberikan peringatan dia dari kesesatan dan penyimpangan. Barakallahu fikum. Ini orang-orang yang berilmu. Wa ammal jahilun. Adapun orang-orang jahil, kata beliau, alladzi la yaziduhumul huda illa dalala. Tidak menambah mereka petunjuk kecuali kesesatan. Itu ada? Wadah. Disampaikan petunjuk semakin jadi. Disampaikan petunjuk semakin menentang. Terus demikian. Ini al-jahilun. Orang-orang yang bodoh. Barakallahu fikum. Tidak menambah mereka petunjuk itu kecuali dhalal. Semakin jelas persoalannya, semakin suram di depannya. Ya? Barakallahu fikum. Jelas huda ini adalah petunjuk. Binasil kitab wa sunnah. Tetapi tidak menambah hujah itu kecuali dhalal. Kesesatan. Walal bayan illa ama. Keterangan dan penjelasan yang sangat-sangat gampang, mudah, tidak menambahnya kecuali kebutaan. Buta. Kok ada demikian? Ya, begitulah dia. Orang-orang yang memang dikatakan jahil, barakallahu fikum, tidak menambah petunjuk buatnya kecuali dhalal, kesesatan. Ya akhi, ini salah loh. Ini nasnya. Ini dalilnya. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah Azza wa Jalla mengharamkan ini. Misalkan, melarang ini. Oh, semakin. Dia mencari alasan, mencari dalil, mencari barakallahu fikum sandaran. Walaupun dia tidak menjumpai dan menemukan, tetapi akan memaksakan diri seolah-olah dia punya dasar dan sandaran di dalam beragama itu. Jahil barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Nah, keterangan dan penjelasan yang disampaikan dan diberikan tidak menambahnya kecuali kebutaan. Buta. Tidak bisa melihat barakallahu fikum. Kata beliau, fahaula lam yusakil kalam li ajlihim. Oleh karena itu, pembicaraan ini tidak dibawakan buat mereka, al-juhala tersebut. Al-Quran dijelaskan kedudukannya dan sifatnya bagi mereka-mereka li kaumi ya'lamun. Mereka bisa mengambil petunjuk dan bisa membedakan dengan Al-Quran itu antara petunjuk dan kesesatan. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minu. Sehingga sama saja kondisi mereka. Anda memberikan peringatan atau tidak memberikan peringatan, mereka tetap tidak mau mengimani. Nas'alullah salamatal afiyah. Perlu diingat bahwa perihal seperti ini bisa terjadi pada masing-masing kita. Barakallahu fikum. Sebagaimana telah terjadi pada para pendahulu kita. Orang yang lebih baik, orang yang lebih pintar, orang yang lebih alim. Barakallahu fikum. Sampai kemudian ayat Al-Quran seolah-olah tidak berguna lagi. Hadith-hadith Nabi alaihissalatu wassalam yang menjelaskan tentang haramnya hal itu sudah tidak berarti lagi. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mithalu dzalik, contoh melakukan barakallahu fikum kezaliman. Apakah bil qaul, dengan ucapan, atau barakallahu fikum bil af'al, dengan perbuatan, ya tulisan, dan seterusnya. Melakukan kezaliman, menyakiti orang, barakallahu fikum. Nasnya wadih, jelas. Tidak dipungkiri oleh siapapun. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Siapa yang tidak tahu kalau perbuatan zalim itu adalah perbuatan besar dalam pandangan agama? Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan atas dirinya barakallahu fikum kezaliman, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sampai kemudian tidak berguna ayat-ayat yang terkait dengan hukuman orang-orang yang melakukan kezaliman. Dalil-dalil dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam yang menjelaskan tentang hukuman terhadap orang yang berbuat zalim. Tidak mempan dan tidak berguna lagi, rahimani wa rahimakumullah. Ini kan sebuah, semuanya bisa terjadi pada diri kita, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita selalu mewaspadai akan kondisi berubahnya diri kita, barakallahu fikum. Dan perubahan itu diawali dengan perubahan sekerat daging yang menjadi muara segala-galanya di dalam hidup. Itulah al-qalbu. Bila ini sudah berubah, barakallahu fikum, akan menentukan perubahan terhadap organ-organ tubuh kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu wajib kita untuk terus meminta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Meminta perlindungan, barakallahu fiik. Jaga apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai walinya Allah, yaitu orang-orang yang kata Syekh Ubaid adalah mereka ahlus sunnati wal jamaah, walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan pada walinya. Orang yang melaksanakan kewajiban ditambah dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Bagaimana kalau kewajiban yang dikerjakan itu benar-benar berada di atas tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam. Demikian juga amalan sunnah dikerjakan di atas tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam. Bukankah dia adalah walinya Allah Azza wa Jalla? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala berbicara panjang lebar terkait dengan al-furqan baina awliya'illah, awliya'ir rahman wa awliya'is syayatin, barakallahu fikum, di dalam kitab risalahnya berbicara panjang lebar terkait dengan kewalian berderajat, barakallahu fikum. Maka di saat iman dan ketakwaan seseorang itu tinggi, maka tinggi pula derajat kewaliannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Barisan terdepan min awliya'ihi, wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, al-anbiya wal mursalun wal anbiya, para rasul dan para nabi, barakallahu fiik. Terus yang mengikuti jalan mereka, yang mengikuti jalan mereka sampai kemudian di masa kita sekarang ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Man 'ada li waliyan faqad adzantu bil harbi. Aku umumkan peperangan, siapapun yang memerangi waliku. Siapa sih, apa sih keutamaan wali yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Allah berikan barokah pada pendengarannya, barakallahu fikum. Sehingga dia tidak mendengar yang batil. Dia tidak mendengar barakallahu fikum yang jelek dan rusak. Allah berikan barakah untuk mendengar yang baik, yang benar. Barakallahu fikum. Ya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wabasarahu alladhi yubsiru bih. Tangan. Allah berikan barakah kepada amalan tangannya. Tidak melakukan sesuatu yang akan menjurus kerusakan. Dan barakallahu fikum kezaliman terhadap orang lain. Karena diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Di dalam riwayat, wabi asma, wabi yubsir, wabi yamshi, wabi yabtishu. Denganku dia bekerja, denganku dia berjalan. Allah bukakan barokah pada semuanya itu. Barakallahu fikum. Sebagai walinya Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla mengatakan setelahnya, wala in sa'alani la'u'tiyannah, wala in ista'adhani la'u'idannah. Kalau ternyata walinya ini merasa terzalimi, lalu dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan petunjuk atau memberikan peringatan terhadap orang yang menzaliminya, maka suaranya atau apa namanya doanya gampang atau mudah untuk diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wala in sa'alani la'u'tiyanna. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku dari kejahatan, kejelekan, mara bahaya, mara malapetaka, maka Allah akan berikan perlindungan buatnya. Maka inilah dia jalan untuk memperoleh kewalian di sisi Allah Azza wa Jalla. Jaga barokah-barokah hidup, barakallahu fikum. Mata tidak melihat kecuali yang baik. Telinga tidak mendengar kecuali yang baik. Allah berikan barokah untuk mendengar yang hak, mendengar barakallahu fikum huda, yaitu petunjuk dan seterusnya. Keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, kita semuanya berhadapan dengan ujian hidup sampai ada keputusan hidup itu. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, disitulah keputusan. Tapi selama kita menjalani hidup ini, maka kita harus berhadapan dengan ujian. Ujian yang paling besar adalah ujian yang terkait dengan keyakinan dan agama. Ujian dunia kecil di hadapan orang-orang yang beriman. Tetapi ujian yang sangat mengerikan dan dahsyat terkait dengan ujian menimpa agamanya, rahimani wa rahimakumullah. Apa artinya kemudahan, kegampangan di dalam mencari rezeki, tapi kita tidak lagi menjadi orang yang siap mendengar apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya itu semua? Apa artinya kita dituangkan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla sementara satu ayat kita tidak mau menerima kandungannya? Atau bagaimana lagi dua ayat? Bagaimana lagi kalau tiga ayat? Sungguh amat sangat mengerikan, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, yang menakutkan kita, jikalau ujian itu menerpa agama, lalu kita bisa keluar jalur karenanya, Allah sesatkan sejauh-jauhnya. Setelah berilmu, barakallahu fikum, kalau ketersesatan karena kejahilan dan kebodohan, masih ada peluang besar untuk kita mendapatkan segera hidayah. Berbeda jikalau kesesatan itu ma'al ma'rifati, bersamaan kita mengilmui, barakallahu fikum, tentang kebenaran. Allah Azza wa Jalla yaqul, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. mereka tuli bukan karena tidak mendengar, tapi tidak mau nerima, tidak diberikan barokah, barakallahu fi. Summun, bukum, bisu. Bukan dia tidak bisa berbicara, tetapi dia tidak sanggup untuk mengatakan yang hak itu adalah hak dan batil itu adalah batil. Menyuarakan kebenaran. Umyun, buta. Bukan karena matanya tidak bisa melihat, barakallahu fi. Orang yang seperti ini kondisinya dalam kondisi tahu kebenaran, berat baginya untuk bisa kembali kepada Al-Haq. Bukti hidup ada di depan mata kita. Dari sejarah kesesatan demi kesesatan yang Allah perlihatkan di depan mata, demikian keadaannya dan kondisinya. Orang yang disesatkan oleh Allah setelah dia berilmu, berat untuk dia kembali dibanding dia tersesat dalam kondisi jahil, tidak mengerti, barakallahu fikum, apa-apa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, kita semuanya berhadapan dengan itu semua. Maka terus kita berupaya di dalam hidup untuk kemudian menambah hidayah pada diri kita. Dan yang kedua, untuk diistiqomahkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas hidayah itu, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir beliau mengatakan, mensifati Al-Quranul Karim, Allah mengatakan, bashira wa nadhira, bashiran bithawabil ajili wal ajil, sebagai pemberi kabar gembira terhadap pahala nilai dalam hidup, baik nilai yang disegerakan atau ditunda. Loh, adakah, barakallahu fikum, nilai yang disegerakan? Oh iya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Terkadang kita tidak menyadari kalau itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa nikmat di sisi manusia itu ada tiga. Nikmat yang hadir sedang, nikmat mustakbal yang akan datang yang diharapkan terjadinya, dan nikmat yang dia berada padanya tapi dia tidak menyangka kalau itu adalah nikmat. Bagi orang yang benar-benar Allah berikan taufik di dalam nikmat itu, barakallahu fiik, maka di saat dia tahu kalau dia berada pada nikmat sekarang, dia telah mendapatkan nikmat, Allah giring dia untuk dia tahu bahwa dia ini sedang berada di atas nikmat sesungguhnya. Contoh misalkan, barakallahu fikum, seseorang Allah berikan hidayah dan taufik untuk berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan dia kembali kepada sunnah, ya mungkin kemarin bebas. Mau duniawi dengan hubungan ribawi, seolah-olah duitnya oke, neng rumah. Di rumah ada yang disimpan, ada yang ini, pokoknya sudah. Setelah dia mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dia mencoba untuk menyingkirkan itu semua, melepaskan diri. Barakallahu fikum. Sampai kemudian tidak lagi seperti dia merasa kemarin. Ya, terkikis, terkikis, terkikis, terkikis. Tahukah dia kalau kemudian ketika terkikis itu dia lapang dadanya untuk menerima ketentuan itu? Lapang. Dia punya sifat qanaah, menerima apa yang diputuskan. Setelah dia punya kesiapan nikmat hidayah kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, barakallahu fi, dia tidak tahu. Kemarin istri saya kok kurang sedikit ngambak, kok sekarang anak saya juga demikian, sedikit-sedikit minta ini, minta itu. Sekarang dia menemukan dan menjumpai, kok anaknya bisa berfikir, oh abiku tidak lagi seperti yang kemarin. karena dia meninggalkan banyak hal, dipahami oleh anaknya, dipahami oleh inya, sehingga diberi, dibukakan pada istrinya itu kesiapan untuk menerima apapun yang akan terjadi. Demikian juga pada anaknya. Maka ini sesungguhnya nikmat yang tadi dia tidak menyangka kalau ini adalah nikmat. Maka karena dia mendapatkan taufik dari Allah, Allah beritahu kalau ini Anda sedang mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum. Untuk kemudian dengan nikmat-nikmat inilah dia sampai kepada nikmat yang diharapkannya di dalam hidup. Allah Azza wa Jalla terus akan memberikan keistimewaan kepada siapapun yang berupaya di dalam hidup melakukan perbaikan diri barakallahu fikum dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terus akan membukakan di dalam hidupnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, sekali lagi yang berat adalah menjaga nikmat yang besar ini. Maka kita berharap terus kita belajar, terus kita membaca Al-Quran, belajar mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Berharap itu adalah upaya pada diri kita untuk menambah hidayah itu dan upaya pada diri kita untuk diistiqomahkan di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah segerakan di dunia sebelum pembayarannya kelak di akhirat. Wa nadhiran bil 'iqab al 'ajil wal ajil wa dzakara tafsilahuma. Dan Allah Al-Qur'an sebagai nadhir pemberi peringatan terhadap hukuman disegerakan atau ditunda. Barakallahu fikum. Kan sering kita melihat ada orang yang wah kejahatannya nemen, tapi kok enggak, kita enggak melihat kalau dia diberikan barakallahu fikum hukuman oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi rahimani wa rahimakumullah, jangan sekali-kali kita menyangka bahwa orang yang bermaksiat itu tidak ada perhitungannya dari Allah Azza wa Jalla. Dibiarkan ditunda untuk kemudian dia terus menambah dosa sehingga sekali turun disapu semuanya barakallahu fikum. Jadi jangan sampai seseorang itu kemudian berani untuk melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus banyak-banyak beristighfar, kendatipun kita sekali lagi sudah melakukan yang terbaik di dalam hidup lurus, tapi kita tetap harus banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita alaihi salatu wassalam segala-galanya telah lurus, tapi beliau beristighfar terkadang 100 kali dalam sehari. Ayah dalam riwayat 70 barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu min babi aula. Kita lebih pantas dan lebih patut lagi barakallahu fikum. Terakhir beliau mengatakan sehingga jangan sekali-kali seseorang ketika tidak mendapatkan peringatan ya merasa ya aman untuk melakukan kesalahan, menganggap akan menang di saat dia melakukan kesalahan. Jangan. Jangan barakallahu fikum. Tetap akan menjadi hina dan rendah orang yang di saat Allah Azza wa Jalla menyerahkan urusannya kepada dirinya, tidak ditolong oleh Allah. Kan beda. Seseorang bermaksiat dibantu oleh Allah untuk kemudian bertaubat, beristighfar. Di sana ada orang terjatuh di dalam dosa kesalahan. Ya. Diulur. Lebih jelek lagi kalau sampai kesalahan itu dianggap sebuah kebenaran. Lebih jelek lagi barakallahu fikum. Lebih mengerikan terjatuh padanya di saat kejelekan itu dianggap sebagai sebuah kebaikan. Nas'alullah salamat al-afiyah. Wa dzakara al-asbab wal-awsab allati tahsulu bihal bisyaratu wan-nadhara وهذه الأوصاف للكتاب مما يوجب أن يتلقى بالقبول والإذعان والإيمان به والعمل به. Kata beliau, dan Allah telah menyebutkan sebab-sebab dan sifat-sifat yang dengannya bisa terwujud ya Al-Quran sebagai pemberi peringatan dan sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Dan sifat-sifat ini, wahadil awsab lil kitab, sifat-sifat yang terdapat di dalam Al-Kitab sebagai basyiran wa nadhira, menuntut untuk kita wajib menerimanya. Yutalaqqa bil qabul, untuk kita terima dengan sebenar-benar penerimaan, tunduk, beriman dan beramal dengan Al-Quran. Walakin a'rada aktsaru al-khalqi i'radal mustakbirin, akan tetapi kebanyakan makhluk ini berpaling seperti berpalingnya orang-orang yang angkuh dan sombong. Fahum la yasma'un, mereka tidak mendengar. Lahu sima'u qabulin wa ijabah, tidak punya pendengaran yang membuahkan qabul, menerima, wa ijabah, dan memenuhi panggilan Al-Quran itu. Wa inkanu qad sami'uhu sima'an, walaupun mereka itu benar-benar telah mendengar, tapi pendengaran yang membuahkan menerima, pendengaran yang membuahkan memenuhi panggilan, tidak ada sama sekali. Taqumu alaihi bihil hujjatus syar'iyyah, mereka dengar, barakallahu fikum, mendengarnya ya sebagai wa in kanu qad sami'uhu sima'an, sehingga tegak atasnya hujjah syar'iyyah, tidak ada alasan lagi, barakallahu fikum. Jadi mereka mendengar sehingga sampai hujjah kepadanya, hujjah syar'iyyah dari Al-Qur'anul Karim. Cukup, barakallahu fikum. Sekali lagi rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah azza wa jalla telah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk mengetahui bagaimana kita kembali kepada kitabnya Al-Qur'an dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu sekali lagi ini taufik dan hidayah yang harus kita jaga dan lindungi sampai al-mamat, kematian datang menjemput. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu.